salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in wa larwah azwaj rasulillah wa ahli baytihi wa dhuryatihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin wa larwah jamil awliya wa salihin wa syuhada wa al-muqarrabin wa li'ulama'i al-amilin wa al-fuqaha wa al-muhadithin wa al-mufassirin wa al-imati mustahidin wa muqallidin wa jami'i musanif al-kutubi nafi'ah khususan al-arwah al-imam hujjat al-islam abi hamid muhammad bin muhammad bin muhammad al-ghazali وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم المنتسبين ومحبيهم المتعلقين بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلومكم في الدارين آمين. فصل في آداب الاستيقاظ من النوم. فإذا استيقظت من النوم فاجتهد أن تستيقظ قبل طلوع الفجر وليكن أول ما يجري على قلبك ولسانك ذكر الله تعالى وليكن أول ما يجري على قلبك ولسانك ذكر الله تعالى فقل عند ذلك الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والعظمة والسلطان لله والعزة والقدرة لله رب العالمين أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك النشور اللهم إنا نسألك أن تبعثنا في هذا اليوم إلى كل خير ونعوذ بك أن نستريها فيه سوءا أو نجره إلى مسلم أو يجره أحد إلينا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه فإذا لبست ثيابك فانوي به امتثال أمر الله تعالى في ستر عوراتك واحذر أن يكون قصدك من لباسك مراعاة الخلق فتخسر فصل في آداب الاستيقاظ من النوم آداب bangun tidur. Di pertemuan kita kemarin, terakhir, Imam Ghazali mengatakan tidak akan mungkin kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah secara sempurna atau menjauhi larangan secara sempurna menurut kemampuan kita kecuali dengan menertibkan, menjadwalkan waktu kita dan wirid-wirid. Nah, kali ini kita diajarkan beberapa ini. Diajarkan oleh Imam Ghazali untuk mengaturkan waktu. Ada yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ada juga masukan yang diberikan oleh Imam Ghazali untuk mengisi waktu kita, dan itu bila tidak ada aturan khusus dari Nabi. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu ada beberapa yang dianjurkan oleh Nabi, yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga ada beberapa yang gak dianjurkan oleh Nabi, tapi dianjurkan oleh para ulama. Yang itu tidak sama sekali menyalahi Al-Quran, menyalahi hadis, bahkan justru mengikuti Al-Quran, mengikuti tapi bukan perintah dari Allah, bukan perintah daripada Rasulullah, tapi masukan daripada para ulama yang sesuai dengan Al-Quran dan karena itu kalau kita mengamalkan isi kitab Bidayatul Hidayah ini, berarti kita telah menertibkan waktu, menjadwalkan waktu hidup kita dalam satu hari. Nah kalau dalam satu hari, ya berarti bisa kita pakai untuk setiap hari. Kalau kita lakukan setiap hari seperti itu, maka dari 24 jam, waktu kita lebih banyak keisi ketaatan, kebaikan, ibadah daripada kemaksiatan dan kemungkarannya. Bahkan justru malah banyak akan berkurang dan terhindar dari kejelekan dan kemaksiatan. Nah ini diurut oleh beliau. Diurut mulai bangun tidur. Karena itu fase pertama adab bangun tidur. Faida staikota, maka jika kamu bangun dari tidur, fastahid, maka berusahalah. Antas taikito, kamu bangun gabla tulu il fajri, sebelum terbitnya fajar. Jadi kalau kamu mau bangun, berusahalah bangun sebelum terbitnya fajar. Bangun sebelum terbitnya fajar ini ada beberapa hikmah. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita bisa melakukan sholat di waktu malam. Walaupun hanya 2 rakaat. Walaupun hanya 2 rakaat. 2 rakaat di waktu malam ini jangan kita remehkan. 2 rakaat kita kerjakan pada waktu malam ini jangan kita remehkan. Karena apa? Nabi itu sangat-sangat menganjurkan. Bahkan katanya Nabi, "Shalli bil-lail walau raka'ah." Salatlah di waktu malam walaupun hanya 1 rakaat. Itu penganjuran Nabi. Bukan berarti Nabi ngongkon sembahyang 1 rakaat to elek bengi, enggak. Tapi Nabi mengimbau, jangan sampai meninggalkan sholat di waktu malam walaupun hanya kamu lakukan 1 rakaat. Lah Nabi menggambarkan 1 rakaat itu sholat witir. Sholat witir itu kan paling sedikit 1 rakaat. Tapi bendino siji makro. Aku sebayang witir, piro? Ya 1 rakaat sholat bendino, ya makro. Nabi mengatakan sholatlah di waktu malam walaupun hanya 1 rakaat witir sebagai penutup sholat. Misalnya kita sudah sholat 2 rakaat sebelum tidur, witir. 1 rakaatnya bangun tidur. Karena waktunya witir itu setelah sholat isya sampai terbitnya fajar. Nah kalau kita bangun sebelum terbitnya fajar, kita bisa lakukan sholat di waktu malam walaupun itu witir. Walaupun itu yang pertama, bisa melakukan sholat di waktu. Yang kedua, kita bisa memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Kenapa? Saat-saat menjelang fajar, saat-saat menjelang fajar, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwasannya Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia hina yabqa thuluthul lail al-akhir, ketika malam hanya tinggal sepertiga terakhir. Ketika malam tinggal sepertiga, sisa sepertiga terakhirnya Allah turun ke langit dunia. Lah Allah turun ke langit dunia memberikan beberapa tawaran, memberikan beberapa tawaran kepada hambanya. Hal min talibin, hal min mustaghfirin, hal min taibin. Katanya Allah, siapa yang meminta, siapa yang memohon, siapa yang mau ampunan, siapa yang ingin taubatnya diterima. Dan Allah memberikan jawabannya, Siapa yang meminta akan aku kasih. Siapa yang memohon ampunan akan aku beri. Siapa yang ingin dipenuhi kebutuhannya, aku kasih. Siapa yang ingin bertobat, aku terima. Itu tawaran-tawaran terus diucapkan, disampaikan oleh Allah sampai terbitnya fajar. Tapi kita enggak dengar. Kita enggak dengar. Karena itu ada cerita. Ada seorang perempuan menikah. Entah karena masalah apa, bercerai dengan suaminya. Setelah menjanda, perempuan ini dinikahi oleh laki-laki lain. Nah, laki-laki yang kedua ini kalau malam bangun, sholat, membaca Al-Quran, berdoa. Pada suatu hari, suami yang kedua ini tanya tentang suaminya yang pertama. Bagaimana suamimu yang pertama di waktu malam? Atau pertanyaannya itu, mana yang lebih baik, suamimu atau aku? Suamimu yang dulu atau aku? Katanya dia, kamu yang lebih baik daripada dia. Kenapa? Oh, kamu kalau malam bangun, meminta, memohon ini, itu, dan yang lain sebagainya. Lah suami kamu apakah enggak? Bangun, tapi setiap malam cuma mengatakan aku. Enggak ada permohonan yang macam-macam dan banyak. Jadi permohonannya, mintanya cuma aku ya Allah, aku ya Allah, aku ya Allah, gitu tuh. Akhirnya katanya suaminya yang kedua, suami kamu tuh hebat. Suami kamu itu lebih baik. Kenapa? Loh kok bisa, katanya si istri. Iya, dia meminta aku, karena Allah memberikan tawaran. Siapa yang minta? Aku kasih. Dijawab, aku ya Allah. Siapa yang ingin diterima taubatnya? Dijawab, aku ya Allah. Siapa minta ampunan? Aku ya Allah. Kan Allah nawari. Sampai terbitnya fajar. Kita butuh hanya apa? Ucapkan. Aku ya Allah. Sekarang kalau kita ada yang ngomong ini. Siapa yang mau duit? Jawabannya, aku. Siapa yang mau makan? Aku. Siapa yang mau motor? Aku. Siapa yang mau rumah? Aku. Terus aku. Gak perlu kita ngomong sudah. Karena apa? Diucapkan oleh yang mau ngasih, tinggal kita jawab. Ini karena apa itu? Kalau kita bangun sebelum terbitnya fajar, yang kedua. Yang ketiga, kalau kita bangun sebelum terbitnya fajar, ini bisa melakukan sholat pada awal waktunya. Bisa melakukan sholat pada awal waktunya, karena paling afdolnya amal perbuatan itu sholat di awal waktunya. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW ditanya, ayyul amali afdol? Amalan apa ya Rasulullah yang paling afdal? Katanya Rasulullah, as-salatu di awal waktunya. Salat di awal waktunya. Nah, karena itu katanya Imam Ghazali, fa in istayqatta minan naum, maka jika kamu hendak bangun dari tidur, fastahid, maka berusahalah. Antastayqidha, kamu bangun qabla tulu'il fajri, sebelum terbitnya fajar. Supaya bisa melakukan beberapa hal yang tadi kita sebutkan. Dan juga apa? Juga kita bisa menemukan dua waktu. Waktu gelap dan waktu terang. Penutup waktu gelap yaitu sebelum terbitnya fajar, awal waktu terang yaitu terbitnya fajar. Lah, di situ ada malaikat yang sedang ganti shift. Bukan orang masuk pabrik, itu ada sipnya. Malaikat ada sipnya. Ada malaikat malam, ada malaikat siang. Lah kalau kita tutup waktu malam kita dengan sholat, dengan memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah, dan yang lain sebagainya. Kemudian kita buka awal siang kita, awal terang kita dengan ibadah dan ketaatan. Loh, malaikat malam ketika ganti sip ditanya oleh Allah, menjelaskan dan menyampaikan kepada Allah, aku tinggalkan dia dalam keadaan munajat, aku tinggalkan dia dalam keadaan sholat, aku tinggalkan dia dalam doa. Datang malaikat yang gantikan dalam keadaan ibadah. Loh, terus laporan kita dibuka ditutup dengan kebaikan. Dibuka ditutup dengan kebaikan. Akhirnya Allah akan memberikan rahmatnya, hidayahnya, ampunan taufiknya dan yang lain sebagainya. Itu diantara keistimewanya kalau kita bangun, dianjurkan usahalah bangun sebelum terbitnya fajar. Waliyakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullah taala. Dan jadikan apa yang terlintas, jadikan awal, pertama yang terlintas di hatimu dan lisanmu zikir kepada Allah. Jadi bangun tidur, jadikan pertama yang mengalir, terpertama yang ada di dalam hati dan lisan kita zikir kepada Allah. Jadikan pertama yang kita ucap, pertama yang kita lintaskan dalam hati, yaitu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kenapa? Kenapa? Karena saat kita tidur ini setan itu berusaha membuat kita enggak bangun. Setan berusaha membuat kita tidak bangun. Sehingga kepala kita ini seperti diikat sama setan dengan 3 tali. Membuat kita enggak bangun setan. Diikat dengan 3 tali. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqidu syaitan ala kafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama 3 uqat. Ketika manusia itu tidur, setan mengikat 3 ikatan di kepala manusia. Yadribu ala kulli ukatin makanak alaik lail tawil fargud. Setiap ikatan setan ngomong, anceto di tempatnya kamu, malam masih panjang, tidur. Ikatan kedua juga seperti itu. Ikatan ketiga juga seperti itu. Jadi dimantep no setan supaya kita tetap tidur gak bangun. Jadi kalau bahasanya dukun itu dijampi-jampi. Dicancang gak sih? Dicancang gak sih? Si bengi, si suwe, turwo katanya setan. Lah kalau kita bangun, pertama yang terucap di dalam lisan kita dan pertama yang terlintas di dalam hati kita zikir, 1 ikatan terlepas. Kenapa? Zikir itu lebih kuat. Setan ngancang model apa ae kena zikir amblas, 1 ikatan amblas. Sisa 2. Fa in tawaddu'a kalau dia bangun wudu, ikatan kedua terlepas. Fa in shallah kalau dia salat, in halla 'udda kullah. Kalau dia salat hilang ikatan semuanya. Hilang ikatan semuanya. Lah permasalahannya pertanyaannya di dalam diri kita. Kalau kita tangi turu enggak zikir, ya akhirnya sembahyang ambek ngelambian. Mari ngono. Cepat-cepatan dan to be continue terus no tidur lagi ya, melanjutkan tidur kembali. Kenapa? Sik durung tangi mangiku, tangi ini sik kepeksa jadi wudu. Maka lek sembahyang subuh suwe wis akeh gremenge imam ya aku puas nang makmum salat menene nak nang salat sembahyang dhewe anak omah suwe ini tadi imam wis rusuh ini. Kenapa belum terlepas itu? Kenapa enggak zikir? Ada yang masih terikat. Tapi kalau dia zikir, kemudian dia wudu, dia sholat, pertama kali bangun tidur, amblas semuanya ikatannya. Lah kalau sudah seperti itu, fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi. Bangun di waktu pagi semangat. Semangat, giat, rajin. Kemudian jiwanya tenang, jiwanya tentrem, adem. Wa illa kalau tidak, dalam arti tidak berzikir, masih ada ikatan berarti. Kalaupun dia wudu, dia sholat, masih satu ada ikatan. Lah ini, akhirnya apa? Asbaha khabisan nafsi kaslan. bangun di waktu pagi, khabithan nafas, memiliki jiwa yang jelek, gak tenang, gelisah, lalu kaslan, malas. Kenapa? Masih ada ikatannya setan. Ibarat kita ngowok bawa sesuatu di kepala kita, wah ini abot, jenenge abot itu akhirnya malas, wong lemu, kon belayu, malas, kon melaku ado, malas. Kenapa? Antep. Sama dengan kita ketika diikat sama setan, berat kita. Kalau sudah berat, malas, kemudian kejiwaannya nggak tenang, gelisah, bingung, sumpah. Itu kenapa? Ikatan setan belum terlepas semuanya. Karena itu diajarkan kalau kita bangun tidur, pertama yang harus kita ucapkan dan yang terlintas di dalam hati kita adalah ingat kepada Allah. Nah, itu doanya bangun tidur. Doanya bangun tidur yang sudah kita hafal sejak kecil, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Tapi lah doa ikutok mulai biyen ya kapan meningkate. Sekolah yang jauh munggah. Masa doa wancet kayak arek cilik terus. Ada tambahannya. Tambahannya apa? Asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu wa sultanu lillah wal izzatu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hanifan wa ala milati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma'ana minal musyikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa alaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yawm ila kulli khairin wa na'udzu bika an najtariha fihi su'an aw najurahu ila ahadin aw yajurahu ahadun ilaina wa nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fi. Ini doanya panjang. Nah, panjang ini bisa ditulis, diletakkan di samping tempat tidur kita, jadi tangi turu baca. Loh, doanya bagus ini. Dikatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami. Maksudnya telah membangunkan dari tidur kami. Karena tidur itu serupa dengan mati. Karena itu dikatakan an-naum akhul maut. Tidur itu dulurin mati. Tidur itu saudaranya mati. Karena itu doa bangun tidur, ahyana, yang telah menghidupkan kami. Maksudnya yang telah membangunkan kami dari tidur. Ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Setelah menidurkan kami. Wa ilaihi, dan kepadanya, kepada Allah, an-nusyur, kembali. Asbahna, kami masuk di waktu pagi. Wa asbahal mulku lillah, dan menjadi kerajaan itu milik Allah. Wal azamatu wa sultanu lillah, keagungan milik Allah. Wal izzatu wal kudratu lillahi rabbil alamin, kemuliaan dan segala kemampuan milik Allah Tuhan semesta alam. Asbahna ala fitratil islam, kami masuk di waktu pagi ya, dalam keadaan kebersihan, kesucian agama Islam. Wa ala kalimatul ikhlas, dan atas ucapan yang ikhlas, yaitu dua kalimat syahadat. Wa ala dini nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati, dan ajaran abina ayah kami Ibrahim hanifan, yang lurus, musliman, yang pasrah. Wa maka namil musyrikin, dan kami tidak termasuk, tergolong dari orang-orang yang musyrik. Allahumma bika asbahna, ya Allah, denganmu kami hidup di waktu pagi. Wa bika, dan denganmu amsena, kami datang di waktu sore. wabika nahya, dan denganmu kami hidup, wabika namu, dan denganmu kami mati. Allahumma wa ilaika nusyur, dan kepadamu an-nusyur, kita kembali. Allahumma ya Allah inna nas'aluka, sesungguhnya kami nas'aluka memohon kepadamu, anta ba'athana, mengutus kami, fi hadzal yaum, di hari ini, ila kulli khairin, ke segala macam kebaikan. Wa na'udzu bika, dan kami berlindung bika denganmu, annajtariha, melakukan fihi di hari ini su'an, kejelekan, dosa. Au najurahu ila muslimin, atau kami gering kejelekan ke seorang muslim. Au yajurahu ahadun ilayna, atau seseorang menggiring kami kepada kejelekan. Diberlindung kepada Allah hari ini untuk dapat selalu melakukan kejelekan, terhindar dari kejelekan. Kejelekan yang kita lakukan, atau kejelekan yang kita buat orang lain melakukannya, atau orang lain membuat kita melakukannya. Berlindung dengan itu semua, dari itu semuanya. Nas'aluka khairal hadzal yawm, kami mohon pada kebaikan hari ini. Wa khairal ma fi, dan kebaikan apa yang ada di dalam hari ini. Wa na'udzubika min syarri hadzal yawm, dan kami berlindung denganmu min syarri hadzal yawm, dari kejelekan hari ini. Wa syarri ma fi, dan kejelekan apa yang ada di hari ini. Ini doanya. Nah, ini doa yang amat kita butuhkan. Nah, kita butuhkan. Karena itu, malah di dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, idza istaiqadha Rasulullah, Rasulullah kalau bangun dari, idza istaiqadha ahadukum, katanya Rasulullah, jika salah satu dari kalian bangun, falyakul alhamdulillahi alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa'afani fi jasadi wa'adhina li bidzikri. Nah, Rasulullah, jika kalian bangun dari tidur, ucapkan alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kepada ruhku, wa'afani fi jasadi, dan memberikan kesehatan, keselamatan dalam jasadku, wa'adzina li bidzikri, dan mengizini aku untuk mengingatnya. Dan ada beberapa lagi yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya banyak yang diajarkan untuk kita baca saat bangun dari tidur. Tapi kalau ini aja kita bisa amalkan, cakep bisa. Cakep sudah. Ini bisa kita amalkan, bangun dari tidur, ini yang kita baca, sudah mendapatkan banyak keistimewaan, banyak keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu fa idza labista thiyabaka, maka jika kamu memakai pakaianmu, fanwi, maka niatlah bihi, dengan memakai pakaian itu, imtithala amrillah, mentaati perintahnya Allah, fi satri auratik, di dalam menutup auratmu. Jadi gini, kalau kita membaca di dalam kitab Qurratul Uyun, nah, membahas tentang suami dan istri, adab dan yang ada di dalamnya, itu kalau kita tidur disunahkan melepas pakaian, kemudian hanya pakai selimut. Jadi kalau bukan di depan anaknya, jadi misalnya kalau bapak ibunya tidur satu kamar, itu disunahkan melepas pakaiannya. Tapi bukan berarti tidak gawe apa-apa, ditutupi selimut, bukan untuk biurono, enggak, tapi ditutupi selimut. Kenapa? Karena banyak manfaatnya. Manfaatnya banyak. Pertama, pakaian tidak gampang rusak. Loh iya, pakaian tidak gampang rusak. Pikir guyon tadi. Temenan ini. Pakaian enggak gampang rusak. Nah, otomatis kan enggak ngurangi duit, enggak ngurangi pengeluaran, Yang kedua, untuk kesehatan kita lebih leluasa di dalam bernafas. Karena saat tidur kita itu butuh oksigen dan pernafasan yang optimal, yang baik. Ya. Jadi kalau kita memakai pakaian itu kurang bagus dan juga peredaran darah kurang lancar. Maaf, ini bukan purno dan ini penting untuk kesehatan dan dalam untuk ibadah kita juga. Celana dalam itu dianjurkan untuk dilepas kalau laki-laki. Kalau perempuan atasnya itu ya, itu dilepas. Kenapa? Supaya peredaran jalan itu jalan lancar. Makanya di sini dikatakan apa? Jika kamu mau memakai pakaian, maka niatlah dengan memakai pakaian itu menutup auratmu. Kenapa? Memang yang dianjurkan seperti itu, dilepas. Tapi jangan depannya anak, walaupun anaknya bayi. Nah ini direkam ambil anak ikut, wis gede. Dilakukan sama anaknya, jadi rekaman ini mulai disetel wis gede. Jangan kita anggap sing cilik sing bayi ndak ngerti apa-apa. Ndak, anak walaupun bayi itu sudah ngerti tapi ndak iso nglakoni. Nanti gede baru dinyalakan. Oh, sing didelok-delok piye. Ya, ada. Itu kalau kita sendirian atau hanya suami dan istri. Nah, kalau kita memakai pakaian, niatlah dengan memakai pakaian itu menutup aurat. Niat. Jadi sebetulnya dalam segala sesuatu perbuatan yang kita lakukan, hendaknya kita niat. Makan, niat. Bekerja, niat. Minum, niat. Jadi dalam segala macam, hendaknya kita menanamkan niat. Niat-niat yang baik. Makan misalnya. Makan itu perbuatan yang mubah. Bukan wajib, bukan sunnah. Mubah. Kita boleh makan, boleh tidak. Kalau makan itu kita niatkan niat-niat yang baik, supaya saya sehat, bisa beribadah dengan tenang, bisa beribadah dengan baik, bisa beribadah dengan semangat. Loh, niatnya baik, bagus. Loh, ini makan kita bernilai ibadah. Makan kita yang hukumnya mubah itu bernilai ibadah. Kenapa? Karena niatnya. Sama dengan bekerja. Bekerja itu bisa menjadi wajib kalau kita menafkahi. Hanya sebatas untuk menafkahi. Selebihnya, enggak. Tapi kalau kita niatkan, saya nyari duit. Bekerja. Untuk apa? Untuk nafkah. Untuk membantu fukara wal masakin dan anak yatim. Untuk bisa menyenangkan orang Islam. Untuk bisa membantu tetangga kalau punya hajat dan lain sebagainya. Loh, ini bernilai ibadah. Sama dengan memakai baju. Memakai baju yang wajib itu menutup aurat. Lah aurat laki dan aurat perempuan itu enggak sama. Aurat laki dengan perempuan enggak sama. Kalau aurat laki di dalam sholat maupun di luar sholat, di dalam sholat maupun di luar sholat, antara musar dan lutut. Antara musar dan lutut. Di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi harus tertutup. Antara musar dan lutut ini harus tertutup. Kalau kita pakai celana di atas lutut, buka aurat berarti. Atau kita makainya di bawah lutut celananya, sing dukur misalnya udel, ya buka aurat, jadi ditutup. Jadi kalau pakai celana itu mestinya di atas pusar, di bawah lutut menutup aurat. Itu yang wajib. Kalau perempuan, auratnya di luar sholat sama di dalam sholat gak sama. Auratnya perempuan, kalau di luar sholat, itu bisa dibagi 2 dan 3. Di luar sholat. Di hadapan sesama mahram, laki ataupun perempuan, di hadapan mahramnya. Di hadapan mahramnya, baik mahramnya itu laki ataupun perempuan, antara pusar dan lutut. Di hadapan anaknya, di hadapan kakaknya, kakak kandung. atau kakak tiri yang seabah atau seibu, seayah atau seibu. Tapi kalau kakak sepupu, anak ile, anak pak D, itu bukan mahram. Itu bukan mahram. Kalau sama mahram, baik mahramnya itu laki atau perempuan, antara pusat dan lutut. Auratnya antara pusat dan lutut. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Sepupunya, anaknya Pak D, anaknya Bude, anaknya Pak Le, anaknya Bule. Ini seluruh anggota tubuhnya. Seluruh anggota tubuhnya. Ada perbedaan antara ulama. Ada yang mengatakan seluruh anggota tubuhnya, ada yang mengatakan seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Tapi yang mengatakan kecuali wajah dan kedua telapak tangan, yang mengatakan kecuali wajah dan kedua telapak tangan itu pun ada syaratnya kalau aman fitnah. Kalau aman dari fitnah. Lah maksudnya fitnah itu gimana? Maksudnya fitnah itu si ono wong gelem ngelere. Masih ada orang yang mau memperhatikan. Berarti itu enggak aman fitnah. Enggak aman fitnah. Kalau enggak aman fitnah, ya berarti harus ditutup seluruh anggota tubuhnya sekalipun wajah dan kedua telapak tangannya. Nah sekarang ini banyak orang muslimah, perempuan muslimah, sudah bagus misalnya menutup mukanya, apa menutup rambutnya, tidak kelihatan. Tapi, yang paling ringan, yang paling gampang, sikile sedak kaos kaki ah. Lah kaki itu aurat. Kaki itu aurat. Yang lebih parah lagi, kudungan kelambine ketatnya luar biasa. Akhirnya itu sama dengan yang disampaikan oleh Rasulullah, kasiat ariat. Pakai baju tapi podo ambek nak gawe kelambi. Kenapa? Bodine ketok persis. Saking gak ketok kulite ngono wae. Itu dikatakan oleh Rasulullah kasiat Arya. Ada lagi yang aneh, ada lagi yang aneh. Jadi gak ikut dong, tapi dasteran, ngisore dengkul. Tangane buka sikile, buka mulai ngisore dengkul sampai ngisor. Nah ini salah. Dan menutup aurat ini jangan dianggap sepele. Panas, panas diapik diopo. Sekarang kita kepanasan karena matahari atau cuaca sama dibakar, panas mana? Nah ini hubungannya syariat. Harus mau tidak mau harus kita jalankan. Dan kita sebagai suami itu harus menekan. Harus menekan. Jangan kandani balak-balik, wis ngono to. Terus harus, enggak boleh kita berhenti, terus. Dan itu kewajiban kita untuk memaksa. Dan kewajibannya perempuan harus taat kepada suami. Kewajibannya perempuan harus taat kepada suami. Kewajiban suami harus memaksa. Kenapa? Kalau tidak suaminya yang double dapat nanti. Sudah istrinya diazab, suaminya diazab karena istrinya. Enggak percuma. Akhirnya belanjani tapi sing dibelanjani enggak rai melebu ngerokok. Masih sisa enggak usah dibelanjani ae. Cek apa wis. Nah ini penting, makanya kalau kita menutup aurat harus kita niatkan. Jadi kalau kita pakai pakaian niatkan untuk menutup aurat. Karena itu kita kalau punya anak kecil laki atau perempuan biasakan sejak kecil menutup aurat. Maaf ini, kadang orang sekarang tidak membiasakan, kadang apalagi anaknya perempuan, wis dibiasakno mulai cilik sing kelihatan. singletan, celonon cekak, mulai kecil. Oh, kadang dipuji-puji. Wah, yo anak kulo gawe kelambi koyo ngene. Dipuji-puji. Makane gedhe gawe tontonan. Wah, hanya dinikmati semua orang, bukan hanya suaminya, tapi semua orang. Bawong terhormat ataupun orang yang tidak terhormat menikmatinya. Tapi kalau kita tutup anak kita, yang menikmati hanya orang yang terhormat. Yang tidak terhormat enggak bisa menikmati, hanya orang yang terhormat. Dan itu sangat bagus, karena itu biasakan anak kita sejak kecil tertutup auratnya. Sehingga kalau sudah sejak kecil terbiasa, besar buka aurat itu isin. Sekarang enggak. Bangga, seneng, bahagia. Enggak malu. Bahkan kadang disengojo. Ditunjuk-tunjukkan kadang. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu ibarat barang enggak kira payu le tetol. Kalau dijual enggak mungkin laku. Kira-kira kalau kita ditawari. Kalau kita ditawari. Ditawari. Perempuan yang enggak benar. Kira-kira kita mau menikahinya? Gak mau kita. Atau seorang perempuan ditawari laki-laki gak benar? Gak mungkin mau. Kenapa? Loh, bagaimana rumah tangga saya nanti? Kalau yang saya nikahi seperti itu. Mikir kita. Mikir kita. Lah karena itu kita harus didik anak kita ini lebih baik dari kita. Nah, tanamkan kepada anak-anak kita ini rasa malu. Dan mengerti tentang agama, jangan dibiarkan kosong dari agama. Nah, karena itu kalau kita pakai, hendaknya niat menjalankan perintahnya Allah, yaitu menutup aurat. Wahdar an yakuna qasruka min libas min lubsi libasik mir'atal khalaq fataksar. Jangan sampai kamu memakai pakaian ini tujuannya riya. Nah, ini akan rugi kita. Larang tapi enggak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, rugi. Kenapa? Riya. Pakai pakaian bagus tujuannya supaya dipuji orang. Supaya dilem. Lah ini jelek. Ini tidak baik. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Imam Ghazali dan yang diajarkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dalam kehidupan kita bisa menjadi terus meningkat kebaikan kita, ketaatan kita dan ibadah kita, dan mudah-mudahan dengannya kita bisa mendapatkan ampunan, rahmat, hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.